Baik, kita jawab pertanyaan yang bisa kita baca, dan saya akan pilih mungkin pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, kadang timbul futur atau rasa jenuh dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, atau dalam mengamalkan ilmu. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi situasi ini? Ini pertanyaan yang bagus, dan ini memang realita kita. Bukan hanya Anda, kami juga merasakan itu. Rasa seperti itu pasti dirasakan oleh manusia. Turun naik pasang surutnya keimanan. Karena itulah tabiat keimanan itu. Kadang dia naik, kadang dia surut. Nah, ketika kita menghadapi kejenuhan dalam menuntut ilmu dan beribadah, ada beberapa triks dan tips. Dan sebenarnya ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam menuntut ilmu kita jenuh, misalnya dalam satu cabang ilmu, maka jangan paksakan dahulu. Jenuh membaca Al-Qur'an, alihkan dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenuh dengan membaca ilmu fikih, palingkan dengan membaca tarikh, sejarah. Kalau kita jenuh dengan satu ilmu yang terasa berat, maka pindahkan kepada ilmu yang ringan sebagai selingan, sehingga kembali segar, fresh. Dan ketahuilah, Sirah Nabawiyah, Siyarus Sahabah, Tarikh Islam, Sirah Nabi, Siyar Sahabat, perjalanan hidup para sahabat, sejarah Islam, ini termasuk materi ilmu yang bisa mengembalikan kesegaran dan kebugaran kita. Karena dia tidak butuh hafalan. Kita hanya membaca. Dan dia kisah. Jiwa manusia itu memang suka mendengarkan cerita dan kisah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran pun salah satu metode dakwah Al-Quran itu dengan bercerita. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya menceritakan kisah-kisah. Faqsusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah itu selain dia bisa menyegarkan kita kembali, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, kisah juga bisa, atau kisah tersebut juga bisa menjadi penghibur dan motivasi serta semangat. Maka selingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, jangan dipaksakan. Adapun dalam beribadah untuk menghilangkan kejenuhan, jangan kejar jumlah dan banyaknya ibadah tersebut, tetapi jaga keistiqomahan rutinitasnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. "Kana yaqumul lail tsumma tarakah." Dulu dia salat malam, kemudian ditinggalkannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihati para sahabat. Beliau mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, istiqamah, walaupun hanya sedikit. Biarlah tidak sanggup 11 rakaat salat tahajud itu malam itu. Biarlah 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau memang itu kesanggupan kita, jaga dulu itu. Kalau itu sudah bisa kita istiqomah, insya Allah semakin mudah bagi kita untuk meningkatkan. Tapi kalau pas semangat langsung dikebut, malam itu ingin pula satu juz, tidak hafal dibaca pula Al-Quran dalam salat tahajud, besok malam tak sanggup lagi. Terasa pegal-pegal kaki itu. Mata pun mulai bengkak-bengkak. Ini memaksakan diri. Makanya kalau beribadah itu jangan paksakan diri. Lakukan yang mampu, tetapi dijaga keistiqomahan di atas ibadah tersebut. Jadi caranya, kalau kita bosan beribadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, tentunya bosan, salah satu misalnya kita bosan berzikir, maka ada ibadah yang lain. Merasa jenuh untuk berpuasa, gantikan dengan sholat tahajud. Jenuh dengan sholat tahajud, gantikan dengan membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Jadi ada dalam sebuah hadis, saya lupa lafaznya, tetapi dalam hadis tersebut sahih, yang makna hadis tersebut, barang siapa yang futurnya, ketika dia lemahnya itu adalah kepada sunnahku, maka dia selamat. Ketika dia merasa lemah, dia kembali kepada sunnah yang lainnya. Karena ajaran Islam itu banyak. Ketika dia merasa jenuh dengan satu ibadah, dia gantikan dengan ibadah yang lain. Nah, selingan-selingan seperti inilah yang mengembalikan kebugaran dan kesegaran semangat dia, menghilangkan kejenuhan rutinitas ibadah tersebut. Allahu a'lam bissawab.